gadih Minang udah basimku, kagadih Jawa udah balabu. Indak manenggang denainan rapuh, semua hidup indak terlupakan. Udah nandenai sayangi, udah nandenai cinta lebali yang luku. Lupakan denainan menantikannya siang jo malam. Salah diriku, apa ku dosa dinai mangku seso cinta nan udah guriahkan di hati tadi indah tak tahan. Pelaminan hanyalah mimpi, gak jadi gadih Minang udah basimku, kagadih Jawa udah balabu. Indak manenggang denainan rapuh, semua hidup indak terlupakan. Udah nandenai salah diriku, apa ku dosa.